Semoga juga gak bosan dengan penampilan kita berdua okay, ya. Amin. Okay. Max Pro juga ada Sandisk Audio. Kita goyang bareng KM Artamina Santosa. New Bintang Yenila. Sing para Bocor berdua, yuk bintangnya Nila. Oke. Dan sebagaimana satu lagu buat kamu memang satu luar biasa ya.